warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini di hari Ahad kita kembali bisa bertemu di udara untuk mengikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Adabul Mufrad, buah karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, yang kali ini seperti mana biasanya disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammadul Ihsan secara langsung dari Jawa Timur, yaitu di STDI Imam Syafi'i Jawa Timur. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di sana, sudah siap menyampaikan materi kajiannya kepada kita semuanya. Namun sebelum kita sapa beliau yang sudah hadir di sana, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan siang hari ini masih kita melanjutkan saja dari pembahasan kitab Adabul Mufrad Ustaz ya. Dan selanjutnya kita ikuti kembali kelanjutan dari pembahasan kitab Adabul Mufrad bersama Al-Ustaz Dr. Muhammadul Ihsan secara langsung dari STDI Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Kepada beliau kami persilakan. Tepat dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كمسلمين dan muslimat, para pendengar, sahabat hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam terperbanyak ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Adabil Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih pembahasan tentang kewajiban silaturahim. Dalam pembahasan kali ini kita melanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau tentang kewajiban silaturahim. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya ar-rahim dalam istilah agama adalah karib kerabat yang baik dari pihak ibu atau dari pihak ayah atau dari nasab ibu, yang kesemuanya itu merupakan karib kerabat seseorang dalam kehidupan dunia ini, baik yang dekat atau yang jauh. Nah, kewajiban untuk menyambung tali ar-rahim, persaudaraan, tali silaturahim itu merupakan kewajiban agama yang harus kita lakukan, sehingga terdapat di dalam Al-Quran dan juga sunnah dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan silaturahim dan juga kedudukan orang-orang yang menyambung tali silaturahim dengan karib kerabatnya. Di antara yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab syarh, dalam kitab Al-Adabil Mufrad, yaitu bab wujubu silaturrahim. Bab wujub silaturrahim dalam bab ini beliau membawakan dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban untuk menyambung silaturrahim. Di antaranya hadis yang telah pernah kita baca pada pertemuan minggu yang lewat, tentang bab wujub silaturrahim, itu hadis Kulay bin Manfa'ah qala qala jaddi ya Rasulullah man abar qala ummak wa abak wa ukhtak wa akhak wa maulaka alladhi yali dzak haqqun wajibun wa rahimun mausulah. Seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapa yang harus saya berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu dan ayahmu, kemudian saudarimu dan juga saudaramu. Wa maulaka alladhi yalidhak, itu karib kerabatmu yang setelah itu karib kerabatmu. Haqqun wajib, hak yang wajib dilakukan, dan juga rahimun mausulah, dan rahim yang mesti disambung, tali silaturahim yang harus disambung. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya menyambung tali silaturahim merupakan kewajiban dalam agama yang mulia ini. Dan dengan menyambung silaturahim, tentunya seorang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga akan mendapatkan posisi kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sekalipun hadisnya dhaif, akan tetapi maknanya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang memerintahkan untuk menyambung silaturahim. Bahkan dalam hadis yang pernah kita baca sebelumnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa yang harus kita berbuat baik kepadanya, beliau mengatakan telah menjelaskan kewajiban untuk berbuat baik pada ibu kita dan ayah kita. Beliau mengatakan tsummal aqrab fal aqrab, kemudian karib kerabat yang terdekat, kemudian yang terdekat, dan seterusnya. Itu makna hadis yang pertama yang dibawakan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab wujub silaturahim, kewajiban menyambung tali silaturahim. Hadis yang kedua dari hadis Abi Hurairah, dengan sanadnya beliau meriwayatkan dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-aya wa anzir 'ashiratakal al-aqrabin qama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fanada ya bani Ka'b ibn Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abd Manaf anqidhu anfusakum minan nar ya bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan nar ya Fatimah binti Muhammad anqidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku laki minallahi shay'a ghayra anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Artinya, dari Abi Hurairah beliau berkata, tatkala turun ayat ini, yaitu anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan ashirah keluargamu, karib kerabatmu yang terdekat. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan memanggil kabilanya dan kaumnya. Wahai bani Abdul Lu'ay, Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Abdi Manaf, bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, anak Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak memiliki, saya tidak memiliki sedikit pun untukmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ana laki ghaira anna lakum, kan tapi kalian mempunyai rahiman yaitu rahim, silaturahim sa'abulluha bibilaliha, dan saya akan menyambung silaturahim itu, akan menyambung tali silaturahim tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban untuk memperingatkan keluarganya yang terdekat untuk mengajak mereka kepada agama Allah agar mereka menyelamatkan diri mereka dari api neraka dengan beriman kepada beliau dan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah faktor utama usaha yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka, adalah dengan menerima wasiat Rasulullah, mentaati Rasulullah, dan melaksanakan amal soleh dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang terlambat mendapatkan rahmat Allah disebabkan amalannya dan nasabnya, keturunannya, tidak akan bisa mempercepat dia untuk mendapatkan rahmat tersebut. Man batta'a bihi amaluhu lam yusir bihi nasabuh. Barang siapa yang terlambat disebabkan amalannya untuk mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, mendapatkan surga Allah, maka lam yusri' bihi nasabuh, maka keturunannya, tali keturunannya tidak akan mempercepat dia untuk mendapatkan hal itu. Ini menjelaskan kepada kita, wahai kaum muslimin, para pendengar sahabat hang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi landasan, yang menjadi faktor utama, penyebab utama untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ketaatan dan amalan seseorang. Bukanlah sekedar nasab dan keturunannya. Sekalipun dia dari orang bangsawan, orang yang terpandang dan terhormat di kalangan manusia, di pandangan manusia, akan tetapi orang yang paling jauh dari perintah dan ketaatan kepada Allah, maka keturunannya, nasabnya, kedudukannya, kabilahnya tidak akan mempercepat dia untuk mendapatkan rahmat Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bukti beliau adalah orang yang selalu berusaha untuk menjalin atau menyambung tali silaturahim dengan kerabatnya. Tatkala datang perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri peringatanlah kerabatmu yang terdekat, beliau langsung berdiri dan memanggil satu persatu dari kabilah dan sukunya. Memanggil satu persatu dari kabilah dan suku beliau. Dan kesemua dari kabilah yang beliau sebut, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, semuanya adalah keluarga beliau dari jalur pamannya. Dari jalur pamannya yang menyambungkan keturunannya dengan Rasulullah dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil agar menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Tentunya dengan menerima dakwah yang disampaikan oleh beliau, menerima tauhid yang diserukan oleh Rasulullah, dan mentaati beliau dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai anaknya sendiri dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, wahai Fatimah, anak perempuan Muhammad, angkiri nafsaki minan nar, selamatkanlah diri kamu dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai', saya tidak memiliki sedikit pun sama sekali untukmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelamatkan anaknya, tidak bisa menyelamatkan karib kerabatnya, tidak bisa menyelamatkan rahimnya, tidak bisa menyelamatkan orang yang paling terdekat dengannya. Yang akan menyelamatkan seseorang adalah tauhid, adalah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, dan juga sejauh mana seorang konsekuen dan komitmen dan istiqamah di atas ajaran agama Allah ini. Oleh karena itu, mari kita selalu mengikhlaskan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengikhlaskan seluruh ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggantungkan segala kita dunia dan akhirat pada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala problem kita, perihal hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang akan bisa menyelamatkan kita dari neraka. Disebabkan dengan amalan dan ketaatan yang kita lakukan. Segala atau seluruh manusia, makhluk yang hidup di permukaan bumi ini, siapapun orangnya dan kedudukannya dan mulianya dan juga nasabnya, mereka sama sekali tidak akan bisa menyelamatkan manusia yang lain dari siksaan api neraka. Di sini Rasulullah SAW, seorang nabi yang mendapatkan wahyu, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu menyelamatkan diri dari kerabatnya. Tidak mampu menyelamatkan orang yang paling terdekat dengannya, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika ada di sebagian manusia yang menyerahkan urusannya, yang menggantungkan hatinya pada selain Allah, baik benda-benda yang mati atau orang-orang yang soleh atau para nabi dan para malaikat dan orang-orang para wali yang telah meninggal, mereka berkeyakinan bahwasanya mereka itu akan bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka dan dosa, menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka dan akan menyelamatkannya untuk mendapatkan ridha Allah dan rahmat Allah, maka tentu orang seperti itu adalah orang yang telah salah alamat, telah salah jalan. Mereka telah memberikan, menyelewengkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah sebab berharap, meyakini bahwasanya yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat hanyalah Allah adalah ibadah. Bertawakal hanyalah ada ibadah. Mencintai, merasa takut, berharap, rasa takut, harap, berharap dan seterusnya yang merupakan amalan hati adalah ibadah. Maka wajib kita ikhlaskan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, nabi yang paling mulia, penghulu para nabi, sayyidul anbiya wal mursalin, manusia yang paling mulia di sisi Allah, pilihan Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, tidak mampu menyelamatkan diri karib kerabatnya, apalagi selain Rasulullah, apalagi orang selain Rasulullah, baik itu di kalangan orang-orang soleh atau orang-orang yang soleh dan taat pada Allah, baik di dunia apalagi setelah mereka meninggal. Maka mari kita serahkan diri kita pada Allah, mari kita ikhlaskan niat dan tauhid kita kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah. Tatkala kita ditimpa musibah, mendapatkan cobaan dari Allah, menghadaplah kepada Allah, memintalah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah, berharaplah dari rahmat Allah, takutlah kepada azab Allah. Jangan sama sekali kita menyelewengkan salah satu ibadah kepada selain Allah, sebab manusia, siapapun orangnya, makhluk yang hidup ini, siapapun orang dan jenis dan bentuknya dan kedudukannya, semuanya tidak akan bisa menyelamatkan seorang dari azab Allah dan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silaturrahim, hadis ini juga memberikan faedah kepada kita. Menyambung tali silaturrahim itu merupakan suatu kewajiban, baik pada saudaranya atau karib kerabatnya yang non muslim atau muslim. Sebab di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di mana tatkala beliau menyeru dan memanggil satu persatu dari suku dan kabilahnya, itu mereka masih dalam keadaan musyrik. Sebagian mereka menerima dakwah Rasulullah dan sebagian mayoritasnya tidak menerima. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis dikatakan, "Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bi bilaliha." Akan tetapi kalian mempunyai silaturahim dan saya akan selalu menyambungnya. Ini menjelaskan pada kita, sekalipun karib kerabat kita itu adalah orang yang non-Islam, akan tetapi kewajiban kita adalah untuk menyambung tali silaturahim itu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, mereka akan tertarik untuk masuk Islam, terpikat untuk masuk Islam dan hatinya menjadi luluh dan hatinya menjadi lunak dan bisa menerima ajaran atau agama Islam itu sendiri. Min ta'lifil qulub, sekalipun dia non-Islam, kewajiban kita untuk berbuat baik padanya, memberikan yang terbaik padanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu sebagai sarana dan usaha untuk kita mengajak mereka kepada Islam. Ini hadis Abi Hurairah menjelaskan kepada kita kedudukan amalan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga bahayanya kesyirikan dan menyelewengkan salah satu ibadah kepada selain Allah, sekalipun tempat peribadatan tersebut yang diibadati itu adalah orang yang soleh atau orang yang paling mulia di sisi Allah, akan tapi mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan dan memiliki kekuatan untuk memberikan atau untuk menyelamatkan seorang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan bab yang lain, qal babu silaturrahim, bab menyambung silaturrahim, tali silaturrahim. Jadi bab demi bab dibawakan oleh atau ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan keutamaan silaturrahim, menyambung tali silaturrahim. Jadi silaturrahim itu kita ulangi adalah seluruh karib kerabat yang berkaitan, yang baik dari sisi atau dari jalur keturunan ayah kita atau ibu kita, maka itu semuanya dinamakan rahim, dinamakan rahim. Oleh karena itu suatu istilah yang perlu kita luruskan dalam sebagian istilah yang masyhur dan ma'ruf di kalangan kaum muslimin, bahwasanya ada bentuk kegiatan-kegiatan untuk dalam rangka silaturrahim gitu. Tapi kegiatan tersebut hanya sebatas dia berkunjung pada temannya yang sama sekali tidak ada hubungan nasabnya. Maka acara seperti itu tidak namakan silaturrahim sebenarnya. Akan tapi dalam rangka ya persaudaraan Islam, saling mengunjungi dalam Islam. Tapi yang silaturrahim adalah orang yang ada hubungannya karib kerabat dengan kita, baik dari jalur ibu kita atau ayah kita, itu yang silaturrahim. Oleh karena itu dalam rangka silaturrahim itu pada dasarnya tidak silaturrahim namanya, tapi adalah menjalin persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Ya, ini istilah agama, maka perlu kita meluruskan apa arti dari silaturrahim. Ar-rahim adalah karib kerabat yang ada kaitan nasab dengan kita, baik dari ibu kita atau ayah kita, itu yang rahim. Sementara saudara kita atau mungkin teman kita yang tidak senasab, tidak ada kaitan hubungan nasab dengan kita, itu bukan nama rahim kita, tapi saudara kita se-Islam. Ya, kalau dia itu orang yang beriman, tentu kita dianjurkan untuk saling menziarahi di kalangan kaum muslimin dengan tujuan adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ada kepentingan dunia di balik itu. Ini yang perlu sedikit diluruskan tentang makna silaturrahim. Bab silaturrahim, bab tentang silaturrahim. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Abi Ayyub Al-Ansari, an Abi Ayyub Al-Ansari, anna a'rabiyan arada lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannah وما ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Artinya dari Abi Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi, beliau berkata, sungguhnya ada seorang Arab, seorang Arab Badu, Arab Badawi, itu bersua dengan Rasulullah SAW di dalam suatu perjalanan, fi masirih, dalam sebuah perjalanannya. Faqal, dia bertanya pada Rasulullah SAW, akhbirni, kabarkan padaku, ma yuqarribuni minal jannah, apa saja amalan yang akan mendekatkan diriku pada surga. Wa yubaiduni minan nar, dan yang akan menjauhkan diriku dari neraka. Ini sahabat ini itu Arabi, Arab Badawi, itu datang atau bertemu dalam suatu perjalanan. Dia meminta dan bertanya kepada Rasulullah tentang wasiat yang sangat bagus sekali, wasiat yang sangat mencakup makna yang dalam, wasiat yang mengandung makna yang sangat dalam, dan juga amalan yang sangat mulia, yaitu amalan yang akan bisa mendekatkan dirinya kepada surga dan juga menjauhkan, menyelamatkan dirinya dari api neraka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu beribadah kepada Allah, mengibadati Allah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan kamu mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturrahim, tasilu arrahim. Hadis ini menjelaskan kepada kita kesungguhan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal dan mempelajari ilmu dan agama yang mulia ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk mengenal amal-amal soleh dan ketaatan yang akan, yang bermanfaat bagi mereka dunia dan akhirah. Nah, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah sebuah wasiat, wasiat, nasihat, ilmu yang bermanfaat baginya di dunia dan akhirah. Dia meminta kepada Rasulullah agar diberitahu oleh Rasulullah, agar diajarkan dan dikabarkan padanya tentang amalan yang akan mendekatkan dirinya kepada surga dan yang menjauhkan dirinya dari api neraka. Ini kesungguhan. Beginilah selayaknya, seharusnya seorang muslim dalam hidup ini dia selalu bersungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran, untuk mengenal amal saleh, mengenal ketaatan yang akan mendekatkan dirinya ke surga dan menjauhkan dirinya dari api neraka. Maka tidak ada alasan kita bermalas-malas untuk mengaji, untuk mengetahui agama yang mulia ini. Sebab dengan ilmu kita akan mengetahui hal-hal yang akan mendekatkan diri kita kepada surga dan menjauhkan diri kita kepada api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Kamu mengibadati Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Ta'budullah itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Seluruh ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu melakukan kesyirikan pada Allah dengan sesuatu apapun. Artinya tidak satu pun yang berhak mendapatkan ibadah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa memahami dan menyimpulkan bahwasanya kalimat atau hadis Rasulullah, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'an, adalah perintah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan di dalam beribadah tersebut. Nah, inilah makna la ilaha illallah. Inilah makna kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid, para pendengar, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini makna tauhid. Tatkala kita mempelajari tauhid dan ditanyakan tentang apa itu tauhid, inilah arti dari tauhid. Kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata-mata dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Seluruh ibadah yang benar hanyalah milik Allah. Dan tidak seorang pun yang berhak, siapapun orangnya, siapapun makhluknya, tidak berhak mendapatkan ibadah tersebut. Tidak berhak diselewengkan ibadah itu kepada, dan tidak berhak untuk diikut sertakan bersama Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha illallah. Jadi kita mengetahui bahwa makna la ilaha illallah itu dibangun di atas dua pondasi, dua rukun. baru sempurna tauhid seorang kepada Allah apabila dia membangun tauhidnya, menegakkan tauhidnya di atas dua landasan utama. Yang pertama al-isbat, an-nafyu. Yang kedua al-isbat. An-nafyu artinya meniadakan. Wal-isbat menetapkan, artinya seorang mengingkari dan meniadakan seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari la ilaha illallah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Dan itulah makna tauhid. Maka jika seorang beribadah kepada Allah, di sisi lain pada ibadah yang lain juga dia menyembah selain Allah, bermunajat pada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, seperti kepada kuburan, pada para wali, para orang soleh, mengagungkan kuburan, mengkutuskan kuburan, bernazar kepada kuburan, pada orang-orang yang soleh, kemudian mengagungkan kuburan-kuburan, meminta kepada penghuni kubur, berkeyakinan ada tumbal, ada makhluk menemudolatkan dan mendatangkan manfaat dan seterusnya, sehingga dia rasa takut, sangat takut. Dan apabila dia tidak memberikan sesuatu itu kepada yang diagungkannya, ada makhluk halus yang akan bisa mengganggunya. Dan jika dia memberikan tumbal atau memberikan sajian dan seterusnya, maka dia akan selamat dari gangguan tersebut. Maka ini semua adalah praktek-praktek syirik yang harus kita tinggalkan. Tidak akan sempurna tauhid kita kecuali dengan meninggalkan segala bentuk praktek-praktek syirik yang seperti itu. Ini faktor utama untuk masuk surga. Kita bertauhid, maka orang yang tidak bertauhid, maka dia tidak akan masuk surga. Dan haram bagi orang-orang yang tidak bertauhid untuk masuk surga. Allah mengharamkan surga bagi orang yang melakukan kesyirikan. Innahum may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, Allah telah mengharamkan surga baginya. Wa ma'wahu an-nar, tempatnya neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Orang yang melakukan syirik adalah orang yang zalim. Sebab mereka telah meletakkan ibadah bukan pada posisinya, yaitu mereka tidak memberikan ibadah kepada Allah dan menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, dan kamu mendirikan salat. Jadi kalimat di sini bukan sedang melakukan salat tapi mendirikan salat. Mendirikan salat artinya dengan segala rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dengan sempurna, dengan khusyuknya, bacaannya. Menyerupai dan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu iqamatus shalah. Bukannya sekadar ingin melaksanakan atau melepaskan tanggung jawab begitu saja, tidak. Tapi orang yang sholat, mendirikan sholat adalah orang yang betul merenungi makna sholat, sehingga dengan dia melaksanakan sholat, dia akan selalu dalam ketaatan kepada Allah dan akan tercegah dari segala kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini bagi orang-orang yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat dengan rukuknya, dengan sujudnya, ada tumakninahnya, dengan segala rukun dan syarat-syaratnya. Itulah salat yang akan bisa mewarnai kehidupan seorang dalam melaksanakan ubudiyah dan ketaatan kepada Allah. Tapi orang yang hanya sekedar salat saja, hanya sekedar ingin melepaskan tanggung jawab begitu saja, kewajiban begitu saja, kemudian tidak merenungi makna dari salat, maka orang seperti ini tidak ada arti dari salatnya. Artinya dia tidak mendapatkan manfaat dari salatnya. Oleh karena itu, kedudukan seorang dalam salat, pahala yang akan diterima, kedapatkanlah seorang dalam melaksanakan solatnya tergantung pada khusyuknya. Apalagi yang kita sayangkan, di kalangan kaum muslim ada yang tidak solat. Orang yang tidak solat itu bukan Islam, bukan muslim orang yang tidak solat. Sebab perbedaan antara muslim dengan non-muslim adalah solat. Kata Rasulullah, "Alladzi bainana wa bainahumus shalah, faman taraka faqad kafar." Perbedaan perjanjian yang membedakan antara kita dengan selain Islam adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, fakat kafar. Perhatikan betapa banyaknya kaum muslimin di zaman sekarang ini. Mereka dari keluarga muslim, KTP-nya muslim, tapi orangnya tidak pernah salat. La hawla fil Islam liman taraka shalat. Tidak ada sama sekali bagian bagi seorang dalam Islam kalau dia meninggalkan salat. Atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, bayangkan. Makanya kita tidak heran jika bermacam bentuk musibah dan bala ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu umat dan bangsa jika mereka ada orang yang tidak memperhatikan salat. Banyak kaum muslimin yang tidak bisa salat, tidak pernah salat, tidak pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya bagaikan hidup hewan yang berkaki empat. Tidak ada bedanya. Bahkan lebih hina kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi akal tapi tidak memahami. Diberi pendengaran tapi tidak mendengar. Diberi penglihatan tidak bisa melihat ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah. Balhum kal an'ami bal adall kata Allah. Maka itu seperti binatang. Bahkan lebih hina dari itu kata Allah Subhanahu ini kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau sujud pada Allah, orang-orang yang tidak mau taat pada Allah, sementara Allah memberikan kepada mereka akal, pemikiran, hati yang bisa memahami, pendengaran yang bisa mendengar, penglihatan yang bisa melihat, mencerna, melihat, memahami, tapi mereka tidak gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Maka orang seperti itu tidak ada arti kehidupan baginya. Tidak ada arti dari kehidupan bagi seorang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau salat. Orang yang tidak salat tidak ada kebaikan pada dirinya. Tidak ada kebaikan pada dirinya orang yang tidak salat. Oleh karena itu, sebagaimana agama ini dibangun, didirikan di atas tiang, maka tiang agama itu adalah salat. Rukun agama itu salat, syahadah, la ilaha illallah, syahadatain. Salat, mendirikan zakat, berpuasa, dan haji ke Baitullah jika seorang itu mampu. Ini rukun. Jika suatu bangunan dan rumah tidak ada bangunan, telah runtuh tiangnya, telah jatuh tiangnya, maka tentu bangunannya akan ikut runtuh dan jatuh juga. Kaum muslimin, mari perhatikan masalah salat dalam keluarga kita, anak kita, perhatikan. Terkadang kita membangunkan anak kita di waktu pagi untuk pergi sekolah, tapi terkadang untuk sholat tidak pernah kita bangunkan. Ini suatu kesalahan dalam mendidik. Peliharalah diri kita, keluarga kita dari api neraka dengan mengajak mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atu'ti zakat dan juga memberikan zakat orang yang mempunyai kelebihan harta dan sampai nisabnya. Yang jelaskan dalam keterangan dalam kutub kitab usul kitab fikih tentang masalah nisab dan juga kapan zakat itu diwajibkan, baik itu ya zakat yang fardu tentunya ini yang wajib dilakukan, sementara dinamakan juga dengan zakat itu amal sedekah yang lain tapi dalam bentuk mustahab yang sunat. Tentu itu akan menambah membersihkan jiwa seorang dan juga akan membersihkan hartanya, akan menambah keberkahan ya, akan menambah keberkahan harta seseorang yang melakukan hal itu. Wa tasilur rahim, kemudian kamu menyambung tali silaturahim. Ini sebagai landasan atau dalil menjelaskan silaturahim. Jadi menyambung tali silaturahim merupakan salah satu penyebab, faktor utama dan penyebab untuk masuk surga dan untuk menjauhkan kita dari api neraka. Silaturahim. Oleh karena itu hadis ini menjelaskan pada kita keutamaan menyambung tali silaturahim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diriwayatkan oleh Abu hadis Abi Hurairah. Dan riwayat lain juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu azza wa jalla al-khalq alamma faragha minhu qamat ar-rahim fa qala ma قالت هذا مقام الآئد بك من القطيئة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu azza wa jalla khalq." Allah telah menciptakan seluruh makhluk. "Falamma faragha min," tatkala Allah telah selesai menciptakan seluruh makhluk, "qamat ar-rahim," maka berdirilah rahim. Berdiri rahim. "Faqala mah," maka Allah berkata, "Mah, ada apa ini?" Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Kenapa kamu berdiri?" Qalat, berkata rahim, "Hadha maqamul a'idhi bika minal qatiyah." Ini adalah berdiri ini, kata, adalah berdirinya orang yang minta, yang berselindung kepada engkau dari orang yang memutuskannya. Jadi berdiri rahim ini menjelaskan pada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk, dan di antara makhluk yang Allah ciptakan adalah ar-rahim. Kemudian tatkala telah selesai diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berdiri rahim, berdiri. Lantas Allah bertanya, "Mah, ada apa ini? Kenapa kamu berdiri wahai rahim?" Rahim menjawab, "Hadha maqamul a'idi bika minal qatiyah." Ini adalah berdirinya orang yang al-a'id, yang minta, yang berselindung pada engkau dari al-qati'ah, jadi memutuskan. Artinya rahim berdiri dan berkata kepada Allah, "Aku berdiri dan berbicara, berdiri berselindung pada engkau ya Allah dari orang yang memutuskan silaturrahim ini." Dan ini akidah ahli sunnah wa'ika muslimin, para pendengar sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini berdirinya rahim dan berbicaranya rahim adalah suatu hakikat, bukan khayalan. Tidak boleh kita mentakwil. Ini hakikat. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahim berdiri dan berbicara di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terjadi dialog antara Allah dengan rahim. Dia berselindung kepada Allah dari orang yang memutuskan rahim, tali silaturrahim itu. Ini menjelaskan pada kita kedudukan silaturrahim. Ar-rahim. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari ar-rahim ini, Allah juga mengambil namanya dengan ar-rahman, ar-rahim, ar-rahim. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati. Jangan sampai kita berusaha hidup ini untuk memutuskan tali silaturrahim. Kemudian, apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Jawaban Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebelumnya perlu kita mengetahui, berdirinya dan berbicaranya rahim merupakan suatu hal yang hakiki, bukan khayalan, bukan segala permisalan saja, tidak. Ini akidah ahli sunnah, tidak boleh kita mentakwil dan menyelewengkan makna dari nas dengan makna yang tidak benar, sebagian dilakukan oleh orang-orang ahlul kalam yang mentakwil ayat-ayat dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita melihat, dan Allah mampu untuk melakukan hal itu. Sehingga juga dalam hadis, di akhirat kelak akan dipanggil, didatangkan al-maut, kematian. Kemudian dipanggillah penghuni neraka dan penghuni surga. Kemudian diletakkanlah al-maut di antara mereka. Allah bangkitkan kematian. Kabsan, seperti seekor kambing, kaps, biri-biri, kambing biri-biri, kaps. Jadi Allah membangkitkan kematian dalam bentuk seekor kambing. Kemudian setelah itu disembelih kaps kematian itu, setelah penghuni surga melihat dan juga penghuni neraka. Artinya setelah kematian tersembelih, pasti telah mati, kematian telah mati, maka yang di neraka akan kekal di neraka, tidak akan mati lagi karena kematian telah disembelih. Begitu juga yang di surga akan kekal di dalamnya, tidak akan meninggal, tidak akan mati, kematian telah disembelih. Itu Allah subhanahu wa ta'ala mampu melakukan hal itu. Maka dalam hal ini harus kita selamatkan pemikiran kita, pemahaman dari bermacam pentakwilan yang tidak benar, tapi kita kembalikan bahwa itulah kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Qal, Ala tardaina an asila man wasalaki? Apakah kamu tidak suka, apakah kamu tidak ridha aku akan menyambung orang yang selalu menyambung silaturahim? Dan juga wa aqta'u man qata'aki, dan akan aku putuskan orang yang selalu memutus tali silaturahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyambung, akan selalu menjalin, aku menyambung orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Ia akan memutuskan orang yang selalu memutuskan tali silaturahim. Artinya Allah yang selalu membimbing orang tersebut, akan membimbing orang tersebut, akan memberi taufik dan hidayah pada orang tersebut, akan menyambung, dibiar, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang memutuskan tali silaturahim, maka orang tersebut juga akan diputuskan oleh Allah Subhanahu. Artinya Allah membiarkannya, tidak memperhatikannya, tidak membimbingnya, karena Allah telah memutuskannya. Karena dia telah memutuskan tali silaturahim. Ini menjelaskan pada kita pada sebuah kaidah dalam agama ini, di mana balasan kebaikan itu juga kebaikan juga. Hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan satu kebaikan itu kebaikan juga? Begitu juga dalam kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan juga akan dibalas dengan kejahatan yang serupa. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asaa'u su'a." Kemudian balasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan itu juga kejahatan juga. Jadi dalam agama Islam Allah Maha Adil. Bagaimana seorang berbuat di dunia ini juga begitu jadi akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, berbuat kejahatan akan mendapatkan kejahatan. Dia menyambung akan menyambungnya. Maka Allah akan menyambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bila dia memutuskan tali silaturahim, maka juga Allah akan memutus hubungan dia dengan orang tersebut. Qalat bala ya Rabb, ya wahai Tuhanku, kata Rahim menjawab. Qala fadzalika lak. Kemudian Allah menjawab, ya yang demikian itu adalah untukmu. Artinya Allah telah memperkenankan permintaan dan keinginan Rahim, di mana apabila orang memutuskan, Allah akan memutuskan orang tersebut. Dan apabila orang itu menyambung tali silaturahim, maka juga Allah akan menyambung hubungan dia dengan orang tersebut. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Tsumma qala Abu Hurairah," kemudian Abu Hurairah berkata, "Iqra'u in syi'tum," bacalah jika kalian inginkan. "Fa hal asaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum?" Apakah kalian menginginkan apabila kalian telah berpaling atau bisa meninggalkan seruan untuk menyambung tali silaturahim, antuk sidufil ar, yang membuka atau ingin merusak, membuat kerusakan di permukaan bumi ini, wataqtau arhamakun, dan memutuskan tali silaturahim kalian. Ini ancaman dari Allah Subhanahu. Apakah kalian ingin seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak ada seorang pun yang ingin diputuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak seorang pun kecuali mengharapkan agar dia hubungannya dengan Allah selalu tersambung dan terjalin. Hablum minallah, hubungan dengan Allah harus selalu kita jaga. Di antara kiat untuk menjalin hubungan dengan Allah agar tidak terputus ada dengan kita menyambung tali silaturahim. Kaum muslimin, para pendengar sahabat HAM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan pada kita keutamaan silaturahim. Maka marilah kita bersegera jika kita masih mempunyai rahim kanak kerabat kita yang dihubungi oleh tali nasab, baik dari jalur keturunan ayah kita atau ibu kita, baik dari kakek kita, kemudian anak-anaknya, baik dari mungkin saudara kita atau paman kita dan seterusnya, atau bibi kita dan seterusnya, kemudian cucu kita dan yang ke bawah, baik yang ke atas dan ke samping, semua yang terjalin dalam hubungan tali kerabat kita, maka hendaknya kita berbuat baik kepada mereka dan untuk selalu menjalin hubungan dengan mereka, dan jangan sampai kita memutuskan. Sekalipun mereka selalu berusaha memutuskan, maka kita tetap selalu menjaga dan menjalin hubungan atau menjalin, menyambung tali silaturahim tadi. Sebab dalam hadis yang lain kita baca bahwasanya orang yang selalu menjalin tali silaturahim sekalipun kerabatnya berusaha untuk memutuskannya, maka orang tersebut orang yang akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang berusaha memutuskan itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa merenungi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan dalam kehidupan ini. Semoga kita menjadi orang yang selalu berbuat baik pada rahim kita dan menjalin tali silaturahim dalam kehidupan dunia ini. Dengan demikian kita akan selalu, Allah akan selalu menyambung hubungannya dengan kita, dan juga akan menyelamatkan kita dari orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.